Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan Badar Asya hari Senin kemarin, kita telah mempelajari mad tabi'i pada kasrah. Ya, mad tabi'i pada kasrah. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran ke-42 halaman 54, mad tabi'i pada dhammah, yaitu dhammah ya diikuti waw sukun atau waw sukun setelah dhamma. Atau al-wawu as-sakinatu al-madbumu ma qablaha. Kita baca U-tu. Jadi sepanjang mat, sepanjang matnya, maka posisi bibir atau posisi bibir tetap dalam keadaan dihimpun ke depan, ya. U tu ku mu. Dan ingat, makhraj dari huruf mad adalah di mana huruf mad di mana? Di jauf. Jadi walaupun antum mengucapkan misalnya nu, maka ketika panjangnya itu, ya ketika bacaan panjang, kalau nun kan makhrajnya di ujung lidah, ya dengan gusi dua gigi sirah atas, kemudian dialihkan menuju ke hidung. Nah, setelah itu selesai, maka bacaan panjangnya itu dia dikeluar dari apa? Dari jauf. Mu'minun. Jadi dimasukkan ke apa? Ke jauh. Tidak dimasukkan ke hidung lagi. Karena apa? Karena mad makhrajnya di mana? Di jauh. Kita baca mu. Coba mu. Kalau tidak dimajukan bibirnya, maka kemungkinan besar keluar dari khayshum, ya. Kemungkinan besar keluar dari khayshum. Misalnya, ini keluar dari hidung, ya. Ini keluar dari hidung. Kita baca, mu. Nu, nu, du, du, du, du, u, u, u, u. Utiya. Utiya. Utiya. Nudiya. Nudiya. Uhiya. Uhiya. Uqiba. Uqiba. Burika. Burika. Tamuta. Tamuta. Tamuta. samuda yaqumu yaqumu tasumu tasumu takunu takunu. Sebagian kita mungkin sudah bagus bacaannya, sebagian kita sudah bagus bacaannya. Namun pada itmamu al-harakat, menyempurnakan harakatnya masih kurang, sehingga beberapa bacaan masih keluar dari hidung. Bagaimana jalan keluarnya? Ya ini nih, itmamu al-harakat, harakatnya disempurnakan. Dalam sebuah perjalanan ke ke Pulau Bawean waktu itu, saya ketemu dengan salah seorang pengajar Al-Quran. Kenalan karena sama-sama satu kampung, maksudnya asalnya sama dari Bawean. Kenal-kenal dia belajar takhusus dalam bidang ini. Saya coba membaca, menyetorkan satu surat pada waktu itu. Sehingga saya surat Al-Mulk. Dia langsung mengingatkan, ya, antum asalnya dari mana? Dari Trenggalek, saya bilang. Oh, dekat dengan Ponorogo. Iya. Kemudian saya dijelaskan beberapa kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Di antaranya itu tadi, fathahnya kurang terbuka, ya. Kemudian dhammahnya juga kurang maju, sehingga beberapa bacaan itu kalau fathah jadi e. Karena apa? Karena kurang terbuka. Kemudian U-nya kurang sempurna. Ya. Kita lanjutkan. Yadzuku yadzuku junubuha junubuha syuhumuha syuhumuha suhuliha suhuliha. Hanya seperti itu, ya. Suhu. Coba suhu suhu suhu hu hu suhuliha suhuliha. Jadi ambil nafasnya, ya, lebih banyak suhuliha suhuliha. Kalau tidak seperti ini, nanti bacaan antum akan seperti ini. Walahum akan walaum walaum walahum, dibaca walaum. Buyutana buyutana buyutana buyutana uqufuha uqufuha wawuna wawuna atuni atuni baluta baluta. Nah gitu, bagus, ya. Barakallahu barakallahu fikum. Benar-benar dimajukan. Sebagian dari antum mungkin sudah pernah belajar, ya. Bagus bacaannya, alhamdulillah. Nanti tinggal ini, itmam al-harakat. Dan sebagian juga menyempurnakan huruf. Sebagian mungkin sudah lancar, ya, dari kita sudah lancar baca Al-Quran. Namun dari sisinya masih kurang. Ya. Qaruna Qaruna Qaruna Qaruna Jaluta Jaluta buta. Kalihuna, kalihuna. Samiduna, samiduna. Utina, utina. Utina, utina. Gitu. Uzina, nuhiha. Nuhiha ya, lompat saya. Nuhiha, nuhiha. Dibuka ya. Nuhiha, nuhiha. Uzina, uzina. Ya. Jadi suara itu akan terdengar dengan jelas, terdengar dengan jelas. Ya. Anda akan rasakan perbedaannya. Akan rasakan perbedaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama dari utia, ayo. Utia, nuria, utia, rusiba, burika, tanuma, yakumu, tasumu, takunu, yaluku, yunu. Kontrol ujung lidahnya. Sering antum catat, antum kasih catatan dal yang berdhamma ini sering dibaca du, walaupun dia bisa da atau di. Kalau sudah du ini untuk menempatkan ujung lidahnya tepat pada pangkal gigi, ini sering meleset ke atas sedikit, sering meleset akhirnya jadi du ya. Samiduna, samiduna. Ayo. Sekali lagi. Utina, utina. Nuhiha, utina. Perhatikan ya. Ini huruf ya yang tidak bersukun ya. Huruf ya, ya sukun yang tidak ada tanda sukunnya ini seringkali terlewatkan dibaca panjang, hati-hati ya. Itu sebenarnya adalah ya sukun, namun dalam metode penulisan di mushaf, nanti di mushaf ini sama dengan yang ada di Aisyah, walaupun khotnya tidak persis sama, namun nanti antum dapati ya sukun yang berada di tengah ya, nanti sukunnya tidak ditulis. Jangan dipendekkan, tetap dibaca panjang. Kita lanjutkan. Wawu sukun di akhir kata seringkali diikuti alif. Alif jangan dihiraukan. Ya. Alif jangan dihiraukan. Ya kita otomatis kalau baca bahasa Indonesia ya tidak seperti membaca apa? Membaca Al-Qur'an atau bahasa Arab. Kita sesuaikan wawu sukun di akhir kata seringkali, nah enggak gitu ya. Diikuti alif. Alif jangan dihiraukan. Fadaqu wa bala. Fadaqu wa bala. Tekan ya lidahnya. The, coba. The. The. The. Kalau agak cekung sedikit, kalau ini memang ada beberapa bentuk fisik dari lidah agak cekung, ada ya. Lidah, ujung lidah macam-macam ya. Ada yang ujungnya itu agak cekung ke dalam ya, sehingga ketika mengucapkan dha masih ada udara yang keluar, ada desisannya. Maka diginikan, ditekan lagi ya. Fadzaqu wa bala. Fadzaqu wa bala. Dibuka pada fathahnya. Fadzaqu wa bala. Fadzaqu wa bala. Ya. Wa qalu ma lana. Wa qalu ma lana. Wa qalu ma lana. Wa qalu ma lana. Fajasu khilala. Fajasu khilala. Fajasu khilala. Fajasu khilala. Fima kanu. Fima kanu. Dhuqu 'adzaba. Dhuqu 'adzaba. Dhuqu 'adzaba. Dhuqu 'adzaba. Tabu wa aqamu. Tabu wa aqamu. Wa lu'inu bima qalu. وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا. Kalau dibuka seperti ra'ina, coba ra'ina. Kalau enggak dibuka ra'ina gitu ya. Ra'ina ya, masih ada suara yang masuk ke hidung. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. ودرسوا ما فيه ودرسوا ما فيه وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. Langsung ya, tidak perlu kembali. وأوذوا, coba وأوذوا, enggak perlu ditarik ke belakang lagi ya ketika mengucapkan ذو. Wa udzu ya. Wa udzu fi sabili. Wa udzu fi sabili. Wa udzu fi sabili. Jahadu wa sabaru. Jahadu wa sabaru. Jahadu wa sabaru. Soh enggak maju. Wa so, coba. Kalau wa kan maju. Wa so. Wa so. So. So. So. So. Dibuka. So. So. Jahadu wa sabaru. Jahadu wa sabaru. لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا. دخلوا على يوسف دخلوا على يوسف. كانوا يسارعون كانوا يسارعون. Orang lagi. Fadaku ayat. Fadaku wabala. Wabala. Maju enggak maju? Sabu wa aqa qa qa qa qa tapi qa ta qa sabu ayo sabu wa aqa walu'inu ya walu'inu bima qalu wa qatalu wa qutilu la taqulu ra'ina wa darasu ma fihi wa qulu fi sabili jahadu wa dan yang seperti ini untuk anak-anak memang harus dari awal. Dari awal anak-anak. Kalau sudah di tengah-tengah memang perlu lebih apa ya? Ekstra ya. Karena sudah terbiasa. Kalau kita kan menyadari ya. Kalau anak-anak kan apa? Pembiasaan. Kalau kita memang oh ini yang benar ini. Tapi sudah hafal banyak ya, untuk menerapkan seperti ini perlu bimbingan yang terus. Kita lanjutkan. Sebagaimana alif sukun, wawu dan ya. Wawu dan ya sukun juga sering ditulis dalam bentuk kecil. Ya. Paling banyak dijumpai setelah ha. Ya. Untuk mushaf yang Indonesia ya, standar Departemen Agama ditandai dengan kasrah tegak dan dhammah yang terbalik. Ya. Namun di mushaf yang kita pakai di ma'had-ma'had kita yang cetakan cetakan percetakan Malik Fahad atau yang terbitan Timur Tengah seperti ini ditulis dengan alif kecil ya, wawu kecil, ya kecil ya. Al wawu as-saghirah atau al ya as-saghirah atau al alif as-saghirah. Kita baca bihi bihi lahu lahu fa'aqamahu fa'aqamahu kitabahu kitabahu azabuhu azabuhu syarabuhu syarabuhu fa'amana lahu fa'amana lahu majukan fa'amana lahu fa'amana lahu syakilatihi syakilatihi fi zinatihi fi zinatihi rasulihi rasulihi biyaminihi biyaminihi bishimalihi bishimalihi lahu nasihuna lahu nasihuna si si nasihuna, nasihuna. Huruf-huruf isti'la yang berkasrah atau huruf-huruf terutama yang idbab ini memiliki tingkat kesukaran yang lebih dibandingkan dengan yang lain ketika kasrah, ya. Perlu dilatih. Lahu nasihuna, lahu nasihuna. No, jadi no, tapi na. Kalau no, kalau no, ini lidahnya mulai condong ke sod, ke tebal. Lahu nasihuna, lahu nasihuna. Lahu lahafiduna, lahu lahafiduna. Bihi fuadaka, bihi fuadaka. Bihi fu, bihi fu, fu, fu. Bihi fuadaka, bihi fuadaka. Fakafaru bihi, fakafaru bihi. Utiya kitabahu biyaminihi, utiya kitabahu biyaminihi. Utiya kitabahu biyaminihi, utiya kitabahu biyaminihi. Utiya kitabahu bishimalihi, utiya kitabahu bishimalihi. Baca bersama-sama. Faaqamahu, faaqamahu kitabahu ala uhu syarabuhu. Lagi fi zinatihi, ada panjangnya itu, sekali lagi fi zinatihi rasulihi biyaminihi bishimalihi lahu nasihuna lahu lahafiduna. Yang terakhir dipendekkan. Lahu nasihuna, lahu nasihuna, lahu lahafiduna. Bihi fuadaka, fakafaru bihi, fakafaru, fakafaru bihi. Utiya kitabahu biyaminihi, utiya kitabahu bishimalihi. Kita lanjutkan pelajaran ke-43. Insyaallah selesai, insyaallah bisa kita selesaikan. Namun memang tidak bisa untuk mengecek satu persatu bacanya, tapi kita harapkan dengan ini antum sudah mengenal kitab ini dan membacanya semuanya. Ya, memang harus ada prioritas, ya, ada prioritas. Kalau kita ingin mengenal semuanya dan karena contoh-contohnya ini, ya, contoh-contoh di sini masing-masingnya memiliki tingkat kemudahan dan tingkat kesulitan yang sendiri-sendiri. Gitu. Mau diringkas, tapi kok kita perlu latihan di satu sisi, ya, di sisi yang lain juga gitu, kita perlu melatihnya. Sehingga sementara kita baca semuanya. Rencananya kita baca semuanya. Mau melewatkan satu contoh kemudian dilewati, kok eman, sayang. Kita baca sisipan mengenal ta, ta marbutah dan nun sukun dan tanwin. Ya, antum lihat contohnya ta ti tu. Ya. Kita baca ta ti tu. Ya. Ta ti tu. Faqirata. Faqirata. Fajarati. Fajarati. Fajarati. Fajarati. Jariyatu. Jariyatu. Qataratu. Qataratu. Tadi dia. Qatarata. Qatarata. Nadirata. Nadirata. Karena sudah no, ini terpengaruh apa? Terpengaruh rubbotnya. Ya no, jadi gitu. Nah, seolah-olah rubbotnya enggak ada. Nah, coba. Nah, nah, nah. Jangan no, lidah, lidah bagian belakangnya udah naik. Maksudnya apa? Biar cepat mindah suara ke. Rebot, ya. Sama persis, ya. Marbutah, ya. Yang ini, ya. Yang dalam contoh ini sama, kecuali nanti ketika wakaf. Kita baca. Di situ kan ada sama dengan ta ta ta sama dengan ta, ti ti ti sama dengan ti, tu tu tu sama dengan apa? Tutu sama dengan tu, sama. Kita baca nah, coba nah, nah. Lidahnya turun, lidahnya nah. Birota, birota. Nah, antum bacanya seperti itu namun disambung nah, birota, nah, birota. Jadi perlu caranya melatih. Caranya melatih itu antum diputus, diputus dulu. Nah, bi, nah, bi. Latihannya seperti itu, diulang, ulang, diulang, ulang. Nah, bi, nah, bi, nah, bi, nah, bi. Nah, setelah itu antum sambung. Kalau masih ditebalkan nanya, diulangi lagi, diputus lagi, seperti itu. Nadirata, nadirata. Harus ditebalkan, ya. Dan nadirata ini dal nanti. Nadirata, nadirata. Dari depan, ya kan? Memang agak berat memang. Dari depan ke belakang, ke depan lagi, kan gitu kan? Dari ujung lidah ke tepi lidah, ke depan lagi. Nadirata, nadirata. Ima untuk membaca nanya benar, tapi botnya salah, gak tebal. Atau nanya tebal, botnya benar. Nah itu. Nadirata, nadirata. Untuk melingkari yang susah-susah gitu. Lumazati, lumazati. Ghashiyati, khashiyati raqabatu raqabatu hamidata hamidata hamidata hamidata safarati safarati nasibatu nasibatu na na. Hati-hati bacaan panjang yang ketemu dengan huruf yang setelahnya huruf apa? Huruf isti'la. Hati-hati. Nasibatu nasibatu dilatih ya. Dan tandai terus dilatih khusus. Bararata bararata jathiyatu jathiyatu walidati walidati walidati walidati aliyata aliyata hamiyatu hamiyatu nasiyati nasiyati na na nasiyati nasiyati memang harus cepat pindahnya jadi na jadi si jadi lidah yang turun ya antum harus segera menaikkannya ya tanpa apa tanpa membawa suara dari na na antum harus naikkan gitu na si harus gitu. Kalau nasi enak. Nasi. Kalau nasi enak. Nasiati enak. Ya. Nasiati enak. Ya. Karena sin sama-sama huruf apa? Huruf yang tipis. Nasi. Enak kan? Ya. Nasi. Ringan di lidah. Kalau nasi berat. Nasiyati nasiyati masih ada no. Nasiyati nasiyati ma antum tandai ya kok. Makanya kadang-kadang kayak gini nih mau dilewati kok. Ya ternyata susah. Kalau antum tandai, antum teringat nanti oh dulu saya belajar ini susah. Iya. Qadiyata. Qadiyata. Ini lebih mudah. Karena apa? Karena qonya antum baca tebal kan? Ketika mau masuk bot sudah lidahnya sudah tebal. Ya enggak? Qadiyata. Qadiyata. Enak kan? Lebih mudah kan? Dibandingkan na, ya kan? Nasiyati. Nasiyati. Oh. Ya, perhatikan itu. Kita ulang bersama-sama. Faqirata. Ayo. Faqirata. Fajarati. Lagi. Fajarati. Fajarati. Fajarati. Jariyatu. Qadara. Naqirata. Lagi. Nadirata. Masih ada yang no. Nadirata. Nadirata. Nadirata. Lunasati. Khashiyati. Raqabatu. Hamidata. Safarati. Nasiyatu. Lagi. Nasiyatu. Lagi. Nasiyatu Barat Jatiyatu Walidati Aliyata Hamiyatu Nasiyati. Lagi. Nasiyati Lagi kurang tipis. Nafsiyati qadiyatan. Qadiyatan. Qadiyatan. Bi. Bi. Bi. Terkadang ketika kita membaca Al-Quran, ada potongan ayat yang kita terasa susah. Ya, apalagi menerapkan ahkam yang seperti ini. Ya, maka antum jangan terus saja meneruskan bacaan Al-Quran antum, tapi antum potong di tempat yang susah tersebut, antum perbaiki terus di situ. Ya, biasanya kan kita membaca Al-Quran agak susah dibaca di tempat itu, kemudian diteruskan sudah nggak diulangi lagi. Padahal kalau dibaca lagi belum tentu nyambung ayat tersebut. Ya. Jadi beda antara membaca potongan ayat ya dengan membaca ayat kamilah. Ya. Beda. Tingkat kesulitannya beda. Jadi kalau antum membaca ayat segini ya, satu baris misalnya, kok di tengahnya ada kesusahan? Biasanya antum akan ngulang dari sini ya. Jadi ya, ayatnya segini. Ya. Antum baca susah, antum baca ulangi dari sini terus ke sini. Padahal kalau antum baca ini sampai sini belum bisa, belum tentu bisa. Maka antum perbaiki di sininya, yang tengahnya ini. Terus baca lagi. Bisa enggak? Belum bisa, ulangi lagi sampai lancar baru pindah lagi. Ya. Itu insyaallah antum akan mendapatkan kemajuan dalam membaca Al-Qur'an. Tapi kalau seperti itu, baca tek di sini susah, antum teruskan lagi, itu enggak maju-maju. Karena membaca potongan ayat itu lebih mudah dibandingkan baca ayat yang utuh. Kita lanjutkan. Nun sukun. Berilah sifat gunnah dan tawassub ya. Kita baca lan. Lan. Ada. Akhirnya lan. Tidak dibaca lan. Man. An. Min. In. Enggak gitu ya. Tapi lan. Lan. Jangan panjang-panjang. Lan. Oh, ini panjang. Lan. Lan. Lan. Lan. Man. Man. An. An. Min. Min. In. In. Perhatikan. Perhatikan lihat saya semua. Yang kun. Caranya seperti ku. Ku. Ku. Ku. Kembalikan. Kun. Kun. Lagi. Ini agak susah. Nanti ya banyaknya seperti ini. Kita lagi. Ku. Ku. Kun. Kun. Ah, dia enggak belum. Kun. Belum maju lah. Kun. Mana majunya? Enggak ada. Lagi. Ku. Ku. Ku. Ku. Kun. Kun. Lagi. Kun. Kun. Kun. Ya. Kun. Kun. Belum maju malah mundur. Lagi. Ku. Kun. Kun. Kun. Tapi jangan dimatkan. Kun. Ini panjang. Kun. Panjang ini. Tapi pe. Kun. Yang panjang bukannya tapi apa? Kunya. Ini menambahkan huruf mat di situ. Kun. Ini panjang. Langsung ya. Ku. Ku. Ku. Ku. Itu potongannya. Ku. Ku. Kun. Kun. Kun. Kun. Kun. Kun. Latihan ya. Kun. Kun. Ini banyak kalau sudah di ayat agak terasa berat ini. Kun. Kun. Kun. Idzan. Idzan. Nafas, perhatikan. Akun. Akun. Akun. Akun. Akun. Akun. Kaman. Kaman. Afamin. Afamin. Waliman. Waliman. Lakin. Lakin. Baca bersama-sama. lan ya. Lan man an min in kun ilan akun kaman apain waliman lakin antum kun kun kun kun kun ya. Lagi kun kun ya. Coba dari posisi semula. Kun kun dari posisi bisa. Ini kun ya. Antum kun ya. Kun kun ya. Antum dari biasa. Kun ya. Kita baca, kita lanjutkan. Sekarang tanwin. Bacalah seperti nun sukun, berilah sifat guna dan tawassut. Tanwin sama dengan nun sukun. Tanwin itu nun sukun yang tanda yang bentuknya beda, ya. Bentuknya beda, tapi itu nun sukun. Ya. Kita baca. Tun tun tin tin tan tan basharun basharun maju dulu basharun basharun coba lihat saya semua basharun basharun nah gitu ya ahadun ahadun ahadun ahadun ya kita latih dikembalikan ke tempat semula. Nanti kalau di Quran nanti tidak di depan ya ahadun ahadun tapi kembalikan ya karena apa karena hukumnya apa kaidahnya kembali kalau sukun apa kembali ke posisi yang normal ya ahadun ahadun du du antum harus mengukur du antum itu seberapa du. Du harus melewati ini. Jangan ahadun ahadun. Nah, ini enggak maju. Ahadun ahadun. Ashirun ashirun. Ashirun ashirun. Ada yang gini tadi, saya lihat. Ashirun. Ya kembali. Ashirun ashirun. Harus dikembalikan. Ashirun ashirun. Ashirun gitu. Ashirun. Gitu. Ini saya sebutkan seperti ini ya, tanpa saya sebutkan namanya biar ya khabir, ya biar mengambil pelajaran. Ya. Ya. Mungkin yang disebutkan enggak terasa. Ya. Tapi labas, enggak apa-apa. Mama masih belajar. Ashirun ashirun jangan-jangan saya. Ya biar merasa semua kalau masih anu masih belajar. Saya juga belajar. Kalau seperti ini itu seperti murajaah kembali. Murajaah. Manfaat, bermanfaat. Lagi. Ashirun ashirun. Dikembalikan ya. Ashirun ashirun. Ya. Maradin maradin zahabin zahabin kutubin kutubin raqabatin raqabatin bararatin bararatin safaratin safaratin mizanun mizanun. Jangan lupa mengembalikan pada posisi semula. Mizanun mizanun nun nun. Kalau terasa kurang dicek lagi seberapa majunya. Mizanun mizanun ya. Mi'adun mi'adun lagi. Mi'adun mi'adun. U-nya seberapa? U. U. Seberapa semuanya? U. U. U. Ya segitu antum harus melewati U segitu. U. U. Ada yang atasnya seperti ini tadi. Diukur. Ada yang cerah tadi. Dun. Dikasih apa? Dikasih apa pembatas ya. Kalau belum sampai ke situ, jadi belum sempurna. Rasa seperti itu. Antum merasakan aja. Segini. Plus masih mi'adun, masih kurang. Mi'adun. Mi'adun. Mirasun. Mirasun. Mirasun. Mirasun. Muniban. Muniban. Muqitan. Muqitan. Muqitan. Muqitan. Muhitan. Muhitan. Muhitan. Muhitan. Ingat, ini juga ada yang belum tepat. Ketika matnya muhi itu jangan terbawa menebal dia. Contohnya seperti ini. Anak tadi dengar ada muhiyoton. Muhiyoton. Nah, itu. Iya. Jadi seharusnya kan gini, coba antum praktekan. Muhi, coba. Muhi pon pon. Putus dulu. Muhi, coba. Muhi pon pon. Lagi. Muhi pon. Dan sambung. Muhi. Muhi pon pon. Ada yang baca seperti ini. Muhi pon. Karena apa? Karena lidah ini refleksnya mau menyiapkan plonnya kan? Ya kan muhiyo muhiyo pan ya gitu muhiyo pan. Jadi lidah itu ketika matnya kan seharusnya enggak naik, tetap tipis. Muhi pan ini enggak muhiyo muhiyo pan ya. Ya, ayo kita ulangi lagi. Lagi. Muhitan. Muhitan. Muhitan. Muhitan. Coba kita tekan itu. Muhitan. Lagi. Muhitan. Ya lumayan. Coba anu. Lagi. Betul. Muhitan. Ya alhamdulillah. Langsung berubah, insyaallah. Langsung bertobat. Lagi. Lagi. Muhitan. Muhitan. Muhitan. Muhitan. Antum, fadhal. Muhitan. Bibirnya jangan maju. Pan pada pan, tidak usah maju. Muhitan. Muhitan. Ya. Muhitan. Antum ya. Lagi, Allah. Muhitan. Lagi. Muhitan. Munya seberapa? U. Muhitan. Ya. Muhitan. Muhitan. Ya. Kita lanjutkan. Antum tandai yang kayak gini nih, ditandai. Biar. Melatihnya ingat ya, melatihnya caranya diputus dulu. Muhitan gitu caranya. Yang agak susah itu dari dhammah ke kasrah, ini susah. Mu hi ya, agak susah kan, sehingga munya terkadang kurang sempurna. Muhitan ya. Zilazun. Zilazun. Ayo zunya kembali ke pada posisi semula. Zilazun. Zilazun. Shidadun, shidadun. Shihabun, shihabun. Washiyatan, washiyatan. Hamiyatan, hamiyatan. Nadhiratun, nadhiratun. Lagi. Nadhiratun. Perhatikan nau, the nau. Nadhiratun, nadhiratun. Jimalatun, jimalatun. Tijaratun, tijaratun. Khiyanatun, khiyanatun. Khiyanatun, khiyanatun. Anu terus ukur ya, soalnya anak sendiri untuk mempraktekkan boma ini itu butuh diingatkan. Kadang-kadang di rumah diingatkan oleh keluarga. Kok udah berkurang domahnya? Nah, ingatkan lagi. Kok domahnya kok enggak maju? Oh iya ya. Itu diingatkan. Karena kita itu pengennya gampang-gampangnya kan, gampang gitu lah. Pengennya itu kita itu gampang. Ini terasa sekali kalau antum membaca Al-Qur'an. La yasma'una hasisaha wahum fi mashtahat anfusuhum, kan gitu. Memang rasanya itu anfusuhum khalidun gitu. Jadi rasa memang gitu. Tapi bacanya bismillah ta'ala bisa jelas gitu loh, bisa mantap bacanya itu. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum. Nah gitu. Ya, kayak berkumur-kumur. Ya. Kita sampai mana tadi? Khiyanatun, khiyanatun. Qurunan, qurunan. Shuhudan, shuhudan. Uyunan, uyunan. Iqabin, iqabin. Sihafin, sihafin. Libasin, libasin. Ya'usan, ya'usan. Fakhuran, fakhuran. Fakhuran, fakhuran. Ghafuran, ghafuran. Ghafuran, ghafuran. Aliman, aliman. Wabilan, wabilan. Aziman, aziman. Kita baca. Basharun, basharun. Ahadun, ashirun. Marabin, zahabin. Kutubin, rakabatin. Baradin, safaradin. Mizanun, mizanun. Mizanun, mizanun. Miratun, muniban. Mubiban, muhitan. Milabun, milabun. Shihabun, khashiyatan. Hamiyatan, nasiratun. Lagi? Nadhiratun. Kurang. Nadhiratun. Jimalatun. Tijaratun. Khiyanatun. Qurunan. Shuhudan. Uyunan. dan ibadin sihabin lilazin yausan. Harim. Yausan. Masih belum maju. Yausan. Yausan. Yausan. Ghafuran. Ghafuran. Lagi. Ghafuran. Coba dimajukan bibirnya. Ghafuran. Ghafuran. Ghafuran. Aliman. Wabilan. Aziman. Aziman. Aziman. Kita lanjutkan. Iya. Kan saya bilang tadi tanwin itu seperti nun sukun. Jadi perlakuannya diperlakukan seperti nun sukun. Ya dikembalikan kepada posisi semula. Kalau kalau mematain ya. Misalnya mizanun sama seperti nun sukun. Selanjutnya bacaan lin. Mari kembali dulu. Mizanun. Oh, gitu. Balik, pokoknya sukun balik dulu. Kecuali pada wawu sukun, kan wawu harus mimbul ke depan. Aula au. Kita baca bacaan lin fathah diikuti ya sukun dan waw sukun. Pelajaran ke-44 halaman 57. Au. Au. Bukan au. Ya bukan. Bukan au. Bau. Tau. Ai. Bukan gitu ya bacanya. Tapi au. Au. Au. Au. Bau. Bau. Tau. Tau. Ai. Ai. Bai. Bai. Maksudnya Zuna. Zuna. Lagi. Zuna. Lagi. Zuna. Zuna. Lagi. Zuna. Zuna. Zuna. Zuna. Zauna. Zauna. Tina. Tina. Taina. Taina. Bukan Taina. Bukan gitu ya. Tapi Taina. Taina. Taina. Taina. Bedakan ya. Kalau iya pada lin, dia sukunya ditambahkan. Ya, penulisannya dengan ditambahkannya. Kalau tak, kalau iya pada huruf mat maka sukunnya tidak ditulis. Ya. Taina. Taina. Juna. Juna. Jauna. Jauna. Ya. Di sini memberikan faedah. Kalau ya, ya yang huruf mat, ya yang tina, itu makhrajnya di jauh. Kalau ya yang din, makhrajnya di tengah lidah dengan naik-naik. Taina, taina, juna, juna. Demikian juga dengan wawu. Maka ketika wawu yang mad, maksudnya di mana? Di jauh. Kalau wawu yang bersukun, wawu yang ini di mana? Di menghimpun bibir pada wawu. Ya. Jauna, jauna. Yatiru, yatiru. Tayran, tayran. Tayran, tayran. Yadhiqu, yadhiqu. Dayqin, dayqin. Yamilu, yamilu. Maylan, maylan. Maylan, maylan. Sawfa, sawfa. خوف خوف خوف خوف خوف. Kalau kho belum maju, majunya pada ownya. خوف خوف. لولا لولا لولا لولا. أوفى أوفى. روح روح روح روح. لوح لوح. خيرا خيرا. ضيرا ضيرا. هونا هونا. حيران حيران. شيطان شيطان. شيطان شيطان. أيمان أيمان. هيهات هيهات. آوو آوو آوو. آوو. نادوا نادوا. Bukan نادوا, bukan gitu ya. نادوا نادوا. عتوا عتوا عتوا عتوا. Kita baca bersama-sama. زونا زونا. زونا ليلان فيلان دونا يونا يطير لجي يطير طيرا يطيق. يعني jangan terlalu dot. Ya ya يطيق يطيق. Jangan yaudhi yaudhi tapi apa yaudhi ya tapi ya. Yadhiqu yadhiqu yadhiqu yadhiqu. Dayqin dayqin. Yamilu maylan. Sawfa sawfa. Lawla sawfa. Rauhin lauhin. Khairan ضيراً هوناً حيراناً شيطاناً أيماناً هيهاتا. آووا آووا. نادوا عتوا عتوا عتوا عتوا عتوا. Kita baca عصوا عصوا. مودونة مودونة. langsung ya. Mau bu langsung. Maudunatun. Maudunatun. Mauqudatin. Mauqudatin. Da. Da. Kan da. Mauqudatin. Mauqudatin. Maymanatan. Maymanatan. Maysaratin. Maysaratin. Maysaratin. Maysaratin. Ghulamaini. Ghulamaini. Yatimaini. Yatimaini. Waliwalidayka. Waliwalidayka. Waliwalidayka. Waliwalidayka. Amaini. Amaini. Kamilaini. Kamilaini. Wahadainahu. Wahadainahu. Saya dimajukan bibirnya kalau dhamma. Wahadainahu. Wahadainahu. Nah gitu. Salihaini. Salihaini. Aulayani. Aulayani. Shafataini. Shafataini. Ya wailata. Ya wailata. Ya wailata. Ya wailata. Ya laytani. Ya laytani. Ya laytani. Ya laytani. Shahidaini. Shahidaini. Mawfuran. Mawfuran. Mawfuran. Mawfuran. Maw'udun. Maw'udun. Kembali dun. Maw'udun. Maw'udun. Mawzunun. Mawzunun. Ya. Sama-sama. Asaw. Asaw. Maw'udunatun. Maw'udatin. Maymanatan. Maysaratin. Ghulamaini. Yatimaini. Waliwalidayka. Amaini. Kamilaini. Wahadainahu. Salihaini. Aulayani. Syafataini. Hadir. Syafataini. Ya wailata. Ya laytani. Shahidaini. Mawfuran. Mawfuran. Mawfuran. Kita baca pelajaran yang ke-45. Muzakarah yang pertama, mad, lin dan tanwin. قاب قوسين قاب قوسين قاب قوسين قاب قوسين سوف يرى سوف يرى. Saya lakukan sedikit. Coba nanti anda pilih mana yang tadi atau yang ini. Tapi kalau untuk pelatih, untuk pemula untuk melatih ini memang nada yang tadi yang biasa tadi memang lebih mudah ditangkap, ya, mudah dicerna. Sawfa yura, sawfa yura, baina yadayhi, baina yadayhi, sawta azabin, sawta azabin, fawzan aziman, fawzan aziman, zan zan aziman aziman. Sering nun sukun atau tanwin ketemu ain itu mantul. Antum perhatikan, tenangkan lidahnya, lidahnya taruh aja di makhrajan nun. Fauzan, biarkan suaranya ngalir. Fauzan aziman, ayo. Fauzan aziman. Iya, kalau antum segera tarik ini, lidahnya yang nempel segera antum tarik, maka memantul nanti. Fauzan aziman, fauzan aziman. Tenangkan lidahnya. Fauzan aziman, fauzan aziman. Alhamdulillah. Jadi fauzan karena memiliki sifat apa? Tawassul. Jadi suaranya itu masih ngalir sedikit. Kalau antum langsung pindah ke ain, dia mantul nanti. Fauzan, fauzan. Ini antum tarik. Biarkan. Fauzan al-Azim. Fauzan. Ketika pindah ke ain, itu jangan bawa suara dari nun. Paham? Ketika pindah ke ain, lepas itu tanpa suara. Fauzan al. Fauzan al. Jangan membawa suara dari ketika antum melepas apa? Melepas lidah dari nun, dari makhrajnya nun. Fauzan, fauzan. Jadi nah, jadi gitu kan. Fauzan a. Ini jangan bawa suara apa-apa. Fauzan aziman. Fauzan aziman. Nah, seperti itu. Coba antum. Fauzan aziman. Kita denna. Itu. Fauzan aziman. Itu bawa suara dari makhrajnya nun. Bawa suara dari nun dibenturkan ke makhrajnya ain. Jadi ada suara nah. Anda perhatikan. Ini tidak Jawa, Sumatera, Sulawesi itu ada yang seperti ini. Ya. Jadi fauzan aziman. Kenapa kok ada na, ada suara na? Karena dia membawa pertama membawa suara dari nun. Jadi ketika ngelepas itu dia bawa suara na. Fauzan. Ketika masuk ke ain dia benturkan ke makhrajnya. Fauzan aziman. Nah gitu jadinya. Paham? Nanti anda akan temui. Ya, yang baca seperti. Yang benar? Tidak bawa apa-apa. Fauzan. Biarkan suara selesai dulu. Fauzan a. Fauzan. Coba. Zan. Coba. Zan. Zan a. Zan a. Coba. Zan a. Zan a. Ketika anda melepas, anda langsung bilang a. Zan a. Zan a. Fauzan aziman. Fauzan aziman. Saya ada fauzan, fauzan azna. Masih. Kita baca. Tapi jangan dibaca seperti ini juga. Fauzan aziman. Nah, jangan gitu. Kalau yang ini, kalau yang ini tidak mengamalkan sifat apa? Sifat tawasudnya. Fauzan aziman. Fauzan aziman. Fauzan aziman. Fauzan aziman. Nah gitu. Nah ini catatan yang pertama. Yang kedua, ainya jangan dibaca o. Fauzan a. Nah, saya dengar ada o. Fauzan aziman. Fauzan aziman. Sebenarnya ini cukup dijelaskan. Ya, tidak mengamalkan sifat tawassut, ya, tidak mengamalkan sifat istighfar. Itu saja sih sebenarnya. Ya kan? Tadi tidak mengamalkan sifat tawassut. Ya. Kedua, ya, ainya tidak mengamalkan sifat istighfar. Itu seperti itu. Jadi kalau saya jelaskan, ini tidak mengamalkan sifat tawassut dan ini tidak mengamalkan sifat istighfar ainya. Itu, tapi kan butuh dilatih masalahnya. Ini tidak sekedar teori, tapi juga dipraktekkan. Gitu. Kalau memahami dengan benar sifatul huruf dan makharijul huruf, insyaallah mudah kita untuk, oh iya ya, seperti itu. Maka sifatul huruf dan makharijul huruf yang telah berlalu jangan dilewatkan, perlu dimurojaah. Ya, jangan dilewatkan gitu saja. Kalau ditanya, ya sudah murojaah belum? Sudah saling tebak-tebakan belum? Belum. Sudah. Yang belum diteskan ketemunya. Bah sifatnya adalah jahar, syiddah, ya. Kemudian istifal, infita dan idlab. Qalqalah. Gitu jawabnya. Kemudian fa sifatnya apa? Hamas, rakhawah, istifal, infita, ismat. Sin sifatnya apa? Hamas, wakhawa, istifal, infita, ismat, dan sofir. Gitu. Ya. Kalau masih belum gitu, diupayakan bisa. Ya. Diupayakan seperti itu. Jadi tergambar. Ketika antum membaca huruf itu, oh iya sifatnya ini. Gitu. Apalagi ketika mengajar. Ya. Apalagi kita mengajar. Antum akan menghadapi berbagai macam muskilah yang satu anak dengan anak yang lain atau satu ikhwah dengan ikhwah yang lain itu berbeda-beda masalahnya. Antum ingin memberikan solusi, ya butuh faham dengan sifat-sifat atau karakteristik dari huruf tersebut. Ini kok salah ya? Tapi kok gimana menyelesaikan masalah ini? Ya, kalau faham tentang huruf tersebut, insya Allah mudah. Kalau nggak faham, bingung. Bingung. Ini mau di gimana kan ini salahnya ini. Lanjutkan. Haulaini kamilaini. Haulaini kamilaini. Yauma yaqumu. Yauma yaqumu. Pendek. Yauma yaqumu. Yauma yaqumu. بمسيطر بمسيطر وما هي بعورة وما هي بعورة قال يا ليت لنا قال يا ليت لنا jangan lay jangan lay tapi lay قال يا ليت لنا قال يا kita sudah terbiasa bilang yang seperti ini lin itu terbiasa yang ai ini ai ya. misalnya syaikh misalkan asyaikh kan kita enggak punya asyaikh tapi syekh kan gitu kan syekh Khalid kan gitu ya. syekh gitu syekh terbiasa di sini juga ya lay ya. Nanti nanti terbiasa. Coba pada itu. Syai'un. Ya. Syaitan apa? Syaitan. Syaitan. Langsung pengennya itu mudah. Gak mau yang itu. Syaitan. Siapa aja? Qala ya layta lana Qala ya layta lana Ya waylata laytani Ya waylata laytani Ya waylata laytani. Ya waylata laytani. Yaquluna ya laytalana. Yaquluna ya laytalana. Wala yakhafuna lawmata. Wala yakhafuna lawmata. ولا يخافون لومة ولا يخافون لومة. Tanya pendek. أولى لك فأولى. أولى لك فأولى. ذواتي أكل. ذواتي أكل. غير ناظرين إناه. غير ناظرين إناه. غيرنا نا يا غيرنا. غير ناظرين إناه. غير ناظرين إناه. تكون عليه وكيلا. تكون عليه وكيلا. قال لمن حوله. قال لمن حوله. يعني بندلكن. قال لمن حوله. قال لمن حوله. Mulai berkurang sudah mulutnya. Ketika gomahnya sudah mulai praktekan. Qala liman hawlahu. Qala liman hawlahu. Hawlahu. Hawlahu. Qala liman hawlahu. Qala liman hawlahu. Gitu dipraktekkan. Lima baina yadaiha. Lima baina yadaiha. Huwa maulana. Huwa maulana. Huwa maulana. Huwa maulana. Gitu jelas suaranya. Huwa maulana. Huwa maulana. Bainana wa baina qawmina. Bainana wa baina qawmina. Qawmina. Qawmina. Qawnya jangan maju dulu. Qaw. Qaw. Qaw. Qawnya jangan maju. بيننا وبين قومنا. بيننا وبين قومنا. أو بأيدينا. أو بأيدينا. حين موتها. حين موتها. أو أراد شكورا. أو أراد شكورا. له ما بين أيدينا. له ما بين أيدينا. Yang lain coba perhatikan. Lahu ma baina aydina. Lahu ma baina aydina. Takuna malakaini. Takuna malakaini. Faqula lahu qawlan. Faqula lahu qawlan. Faqula lahu qawlan. Faqula lahu qawlan. Lahu qawlan. Lahu qawlan. Faqula lahu qawlan. Faqula lahu qawlan. Dhalika khayrun. ذلك خير ذلك خير ذلك خير في روضة في روضة في روضة في روضة ضمن واونيا maju raw raw raw raw raw raw روضة روضة في روضة في روضة في روضة في روضات ومن حيث ومن حيث ده بندول ومن حيث ومن حيث ده بندول ومن حيث ومن حيث ما ليس لك ما ليس ما ليس لك به ما ليس لك به وآتينا موسى وآتينا موسى وآتينا موسى وآتينا موسى وآتينا موسى وآتينا موسى طب يا قاب قوسين قاب قوسين سوف يرى بين يديه سوق عذاب قولا عظيما ترب قولا عظيما lagi فوزا عظيما فوزا itu di langit فوزا عظيما فوزا عظيما lagi فوزا عظيما ya فوزا عظيما لا حولين حولين كاملين يوم يقوم بمسيطر lagi بمسيطر بمسيطر بمسيطر وما هي بعورة قال يا ليت لنا lagi قال يا ليت لنا يا ويلتا ليتني يا ويلتا ليتني يا ويلتا ليتني يقولون يا ليتنا katakan bomanya يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا ولا يخافون لومة sudah mulai berkurang lagi ini prakteknya dari bomanya atau pada wawu yang bersukun ولا يخافون لومة ولا يخافون لومة أولى لك فأولى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ذوات أكل lagi ذوات أكل lagi ذوات أكل تبتي itu ada tanda sukunnya itu menandakan apa menandakan hai di dibaca ini zawatai ukulin zawatai ukulin lagi zawatai ukulin terus lagi qayrana ghirina ilahu taqulu alayhi wa qila تكون عليه وكيلا تكون عليه وكيلا قال لمن حوله لما بين يديها هو مولانا بيننا وبين قومنا أو بأيدينا حين موتنا أو أراد شكورا شكورا شكورا وجاء dibaca apa adanya au arada syukuran au arada syukuran lahu ma baina aydina lagi lahu ma baina aydina ada yang membaca baina ay ini yang saya ingatkan di awal-awal lahu ma baina baina ay baina ay jangan gitu lahu ma baina aydina lahu ma baina aydina takuna malakaini takuna malakaini takuna malakaini faqula lahu qawlan ذَلِكَ خَيْرٌ فِي رَوْضَةٍ وَمِنْ حَيْثُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ وَآتَيْنَا مُوسَى الحمد لله kan mudzakarah yang pertama dari mad, lin dan tanwin. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada